Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI yang kami muliakan, semoga Allah tetap memberikan keberkahan dalam hidup kita dan juga mendapatkan berbagai kebaikan dari amal-amal soleh dan pembelajaran yang baik dari Al-Quranul Karim sebagai jalan hidup kita. Pada siang ini atau pada saat ini kita akan mencoba untuk mengetengahkan surah Al-A'raf ayat 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minath thamarat wa naqsim minath thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka kembali mengambil pelajaran. Kejahatan yang dilakukan Fir'aun adalah merupakan kejahatan yang sungguh sangat panjang waktunya. Allah juga memberikan hukuman juga berlangsung cukup lama. Nah, sehingga kehancuran akhir bagi Fir'aun itu tidak datang secara spontan saja. Artinya kematiannya itu adalah merupakan ujung dari perjalanan hidupnya dan musibah bagi dirinya. Namun Allah tetap memberikan tahapan-tahapan dan proses. Nah, dengan tujuan setiap ada musibah agar kembalilah Fir'aun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat bahwa hukuman terhadap Fir'aun yang dalam ayat ini berupa kemarau yang panjang atau as-sinin, bis-sinina. Ya. Kata ada akar katanya adalah as-sanatu. Artinya tahun. Jadi pada kalimat yang lain atau peribahasa yang lain diungkapkan disebut dengan al-qahtu atau al-jadbu. Masa paceklik atau masa kekeringan. Ya, jadi paceklik yang dimaksud di sini adalah tidak ada satupun yang tumbuh pada saat Allah menghukum mereka. Nah, ya, apapun yang ditanam tidak berbuah. Ya. Jadi kita melihat di sini kalimat wa naqsim minath thamarat. Ya. Menunjukkan bahwa hanya sebagian buah-buahan saja yang tumbuh atau kekeringan sedang melanda pedesaan. Jadi sehingga kota-kota mengalami kekurangan buah-buahan. Nah, maka kita melihat bahwasanya hukuman Allah kepada Fir'aun ini bukan tidak beralasan. Hukuman ini adalah merupakan akibat dari pengingkaran Fir'aun terhadap keberadaan Allah dan dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan sehingga membuat manusia menjadi celaka dan sesat. Ya. Jadi kita melihat di sini kemarau yang panjang dan buah-buahan yang kurang ini seharusnya menunjukkan bahwa membuka hati manusia agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa perlu hukuman seperti ini? Supaya Fir'aun merasakan bahwasanya dia tidak berkuasa. Kekuasaannya cuma hanya pada lip service, mujarradul kalam. Iya. Hanya ucapannya aja yang berkuasa. Tapi pada dasarnya untuk menumbuhkan satu batang padi pun dia enggak sanggup. Atau menciptakan seekor lalat pun dia enggak sanggup. Konon lagi dia akan mengatakan saya adalah Tuhan yang berkuasa di permukaan bumi ini. Ini kalau bahasa kita besar kumbur aja ini istilahnya. Tidak ada kenyataannya. Jadi saya melihat di sini Ustaz bahwasanya wajar Allah memberikan hukuman seperti ini karena Fir'aun ini sudah diingatkan beberapa kali. Iya. Dan bahkan hukuman yang lebih parah lagi yang Ustaz bilang kemarin bahwasanya adanya kodok, adanya belalang di mana-mana. Ini merupakan hukuman yang berat juga gitu. Pertanyaan Ustaz Anafi, iya. Kembali lagi mungkin kemarin ada pertanyaan senada tapi belum terjawab. Yang salah itu kan Fir'aun. Tetapi kok di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala Fir'aun, malah umatnya, kaumnya, rakyatnya yang dihukum. Jadi timbul pertanyaan, kok yang salah Fir'aun, kok rakyatnya yang kena hukum gitu. Begini Ustaz. Bahwa ketika kita mengatakan Indonesia sukses dipimpin oleh seorang presiden A, B, dan C, berarti yang dituju itu bukan presidennya saja, bukan individu presiden, organisasinya itu. Iya. Organisasi yang merupakan sekelompok orang yang melakukan kerja keras tadi. Kita kagum dengan kemajuan Jepang, bukan hanya kita kagumi sosok katakanlah kaisarnya atau sosok perdana menterinya, tapi sosok mulai dari menteri sampai ke pekerja yang ada di sana. Nah demikian juga lah kita. Dalam hal ini kita melihat kenapa kok keluarga Fir'aun harus merasakan azab, karena mereka ada lingkaran-lingkaran yang mengambil manfaat dari keberadaan Fir'aun itu sendiri, dan mereka mengakui bahwasanya Fir'aun itu adalah sebagai Tuhannya. Iya. Jadi Fir'aun itu tidak akan menjadi Tuhan kalau keluarga dekatnya dan rakyatnya tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Iya, gitu ya. Buktinya itu tadi. Jadi kesalahan kolektif inilah sehingga menyebabkan musibah pun kolektif. Kolektif, wajar. Kenapa? Kita melihat bahwasanya yang paling merasakan dampak ketika Fir'aun jatuh itu kan keluarganya. Kering pertama dari kehidupan Fir'aun. Nah maka mereka berusaha untuk mempertahankan itu agar Fir'aun tetap berkuasa, uang mengalir, mereka hidup berfoya-foya, dan terjadilah penghambaan itu sendiri. Makanya kita menemukan di zaman Abu Bakar dan Umar, di zaman Abu Bakar dan Umar serta Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin, dia mengatakan kalaulah Fatimah mencuri akan aku potong tangannya. Karena apa? Karena memang godaan ring pertama ini sangat berat ya. Dan Abu Bakar pun berkata yang sama, dan Umar pun ketika turun peraturan, maka yang pertama kali dipanggil adalah kerabatnya, supaya peraturan ini akan kami buat, siapa yang akan melanggarnya dari keluargaku, maka dia akan sama dengan hukumannya dengan orang-orang lainnya. Bahkan lebih berat. Nah, jadi begitu dahsyat sebenarnya keluarga ini menggoda seorang pemimpin ini. Iyalah. Iya. Kenapa? Sebab kalau misalnya seorang yang sesekali jumpa bisa jadi tolaknya. Tapi kalau jumpa tiap hari dan apalagi orang itu telah berjasa pada dirinya, istrinya mungkin membisikkan dia di ranjang atau apa saja. Iya. Jadi sebenarnya inilah yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad juga Abu Bakar, sehingga mereka sangat keras dalam hal ini. Seperti kita dengar si kisah Umar bin Abdul Aziz, istrinya kan anak Abdul Malik bin Marwan. Iya, anak raja. Anak raja. Jadi begitu dia menjabat sebagai khalifah, si Fatimah ini dimintanya untuk datang menghadapnya. Yang diperintahkannya adalah mengumpulkan seluruh kalung-kalung yang ada pada dirinya sampai yang ada di tangannya. Padahal milik pribadi itu, Pak. Pribadi. Nah, ketika ditanya kenapa ini abang lakukan, bukankah Abdul Malik bin Marwan mendapatkan ini dari kerajaannya? Maka sekarang kita kembalikan ke kerajaan. Oh, luar biasa. Artinya dia sukses dalam kapasitasnya sebagai seorang Umar bin Abdul Aziz dengan gambaran yang begitu menawan, karena memang dia keras dengan keluarganya. Nah, jika sebaliknya juga sama, kenapa Fir'aun hancur? Karena memang dia mengikuti pola pikir, bisikan, metode, dan cara hidup keluarganya. Jadi makanya oleh sebab itu dalam surah At-Tahrim apa itu, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan keluarganya juga ya. Karena keluarga inilah bagian dari hidup kita. Anfusakum berarti diri, individu. Wa ahlikum ini kan merupakan hal yang tidak bisa kita lepaskan. Iya. Hari ini saja kalau kita mau pulang ke rumah misalnya sebagai seorang suami, pasti kita teringat masakan. Siapa? Istri kan keluarga, istri kita, anak ya, dan lain sebagainya. Nah ini semua adalah merupakan bagian dari hidup kita, dan memang harus kita bersikap baik, ma'ruf, dan mempunyai cara-cara yang baik juga untuk mengatasi dan mengayomi mereka. Itu Ustaz. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi. Kita juga melihat Pak Ustaz di sini di ayat 130 dari surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Fir'aun dan kaumnya, juga kita semua, bahwa ketika terjadi musibah, kemarau panjang dan kurang buah-buahan, ada satu pembelajaran, yaitu la'allahum yazzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang dapat dipetik oleh Fir'aun dan kaumnya dan kita semua dari kekurangan buah-buahan ini? Yang tahu orang kan, kalau kurang buah-buahan berarti lapar, nggak makan, berarti kita menjadi orang yang kurus gitu. Ini kan pelajaran-pelajaran yang mungkin dilihat oleh Bani Israel. Iya. Tetapi tentu Allah menginginkan pelajarannya itu bukan sekedar kalau nggak makan lapar gitu. Ada pembelajaran lebih penting dari sekedar tidak makan itu lapar dan kemarau panjang berarti resesi ekonomi, matilah kita kata orang Indonesia sekarang ini. Apa pelajaran itu Ustaz? Sebenarnya Allah ingin menyampaikan pesan bahwasanya kebohongan-kebohongan Fir'aun itu seharusnya sudah menjadi sebuah kasat mata. Dia mengaku diri menjadi Tuhan, dia mengaku diri berkuasa. Coba apa kekuasaannya? Menumbuhkan satu padi pun gak bisa. Gak bisa ya. Ketika musim kemarau diciptakan Tuhan, dia pun menjadi orang yang paling menderita juga. Iya, kelaparan juga. Kelaparan juga dia. Nah, jadi kita melihat di sini bahwasanya pesan itulah yang ingin disampaikan Allah. Iya. Selain pesan bahwasanya dia, ya Fir'aun saja bisa lapar kan gitu. Masa Tuhan lapar? Aha. Nah ini menunjukkan bahwasanya logika yang dibangun oleh Fir'aun, yang dibangun oleh keluarga Fir'aun adalah logika yang sangat rapuh, iya, tidak kokoh. Iya. Dan yang kedua memang Allah dalam hal ini berkuasa penuh dan mutlak, sehingga pesan itu harus dimaknai oleh masyarakat baik Bani Israel atau orang Mesir sendiri. Bila Allah tidak mengizinkan suatu bumi untuk tumbuh di atasnya buah-buah tanaman, maka tidak akan tumbuh gitu. Iya, jadi pembelajaran kita sangat menarik pada hari ini bahwa la'allahum yazzakkarun, supaya kita ingat, bukan sekedar zikir la ilaha illallah, tapi sebenarnya memahami makna la ilaha illallah, memang tiada Tuhan di dunia ini selain Allah, itu menjadi terhujam dan tertancap begitu dahsyat di dalam sanubari setiap mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah. Itulah makna zikir diantaranya yang kita pahami dalam surah Al-A'raf ayat 130 ini. Karena apa? Karena memang manusia ini bukanlah pemilik hakiki bagi alam semesta ini. Bumi ini, rumah kita, mungkin ya kita miliki sebatas hidup kita. Begitu setelah kita wafat, maka itu menjadi hak ahli waris. Itu pun kalau ahli warisnya aman dan akur ya. Kalau enggak mungkin ceritanya menjadi lain, seperti Fir'aun tidak memiliki piramid itu bukan lagi memilik ahli waris Fir'aun kan. Jadi di sini pembelajaran bahwa memang manusia bisa hidup dengan sebab akibat. Ketika menanam akan tumbuh. Ketika tumbuh maka hasilnya bisa dipetik dan dinikmati. Betul. Tetapi sebenarnya tidak semua yang ditanam itu tumbuh. Yeah. Ada musabbibul asbab. Yeah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mengatakan tidak otomatis Anda menanam bisa tumbuh. Suatu ketika akan ada kemarau panjang. Untuk itu ingatlah siapa penanam sebenarnya. Antum tazra'una naha am nahnu zari'un. Apakah kamu yang betul-betul menanam ataukah Allah yang betul-betul menanam? Kalau di sini sebenarnya kita cuma meletakkan saja. Betul. Tetapi proses tumbuh tadi seperti kata Ustaz Hanafi adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah mungkin makna zikir yang mungkin harus perlu diingat dan dipelajari Ustaz. Ya, kita melihat juga di sini bahwa hukum Allah itu ada. Yaitu hukum alam yang diciptakan Allah. Juga ada hukum yang tidak normal, yang merupakan hak Allah juga. Kita melihat sosok bahwa ketika manusia menikah, kemungkinan untuk mendapatkan keturunan itu ada. Ada. Tapi banyak juga orang yang Allah takdirkan tidak mendapat keturunan walaupun sudah menikah. Sudah menikah. Benar. Termasuk para anbiya. Banyak dicoba dengan yang seperti ini. Nabi Zakaria, Nabi sudah Ibrahim. Lanjut usia. Sudah lanjut usia. Bahkan berdoa-doa mereka, berkali-kali berdoa. Tadarru' dan khusyuknya. Padahal doa Nabi itu makbul. Makbul. Namun kenapa Allah memperlakukan seperti ini? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya hukum orang, hukum alam itu ada dan hukum Allah juga ada. Jadi jangan hanya orang berpikir kepada kalau hujan udah pasti makmur, ya. Belum tentu. Belum tentu. Kalau sudah menikah udah pasti punya anak, belum tentu. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya, itulah yang terjadi. Nah, sebagai umat kita harus yakin bahwasanya inilah peringatan Allah. Bahwasanya Indonesia ini juga harus yakin bahwa kalau umat di Indonesia ini mau maju, ya laksanakan hukum Allah ini, kode etiknya dengan sebaik dan sempurna. Nah, kalau kita dicoba dengan kekurangan buah-buahan dan masa paceklik, jangan lupa kita akan kembali kepada Allah, balik minta sholat istisqa, memohon, minta ampun. Mungkin Allah menghukum, ya Fir'aun dihukum dosa-dosanya, mungkin dia sama juga, kita dihukum akibat dosa-dosa kita, mengingatkan kita kembali, mengingatkan supaya kita kembali kepada Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya Ustaz, ya insyaallah, khususnya pada para pendengar yang kami cintai, mudah-mudahan kebersamaan kita tetap dalam lindungan Allah dan berkah darinya. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.